suasana dan asmara. Oh, bila telah bertemu. Oh, selalu dan selalu atap langit yang biru dipenuhi wajahmu. Cinta kita musnah.